إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. أيها الإخوة, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Muharram 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 30 September 2018, kita berkumpul di masjid ini, Masjid Zainab Ahmad di Ma'had Tamamil Minnah, Kota Karawang, untuk membahas sebuah permasalahan yang teramat penting. Yaitu permasalahan at-tarbiyah, pendidikan dan talabul ilmi untuk anak-anak kita. Demikian global pembahasan kita insyaallah pada hari ini. Kita pertama kali tentu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang hingga hari ini kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi hamba-hambanya yang senang dan cinta kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Suka dan senang untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam dalam bingkai pengamalan dan pemahaman generasi salaf, sebuah nikmat yang sangat besar, terkhusus ketika kita mengingat beberapa adillah tentang at-tamassuk, berpegang teguh bisunnah wassalafiyah. Beriman kita dan beribadah kita tidak akan pernah menjadi iman yang saleh dan amalan yang saleh yang diterima di sisinya kecuali apabila mencocoki sesuai dengan bimbingan sunnah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, baik itu amalan anggota badan ini yang zahir, yang nampak, terlihat, ataukah amalan hati berupa iman, i'tiqad, keyakinan atau akidah, semua amalan, barang siapa, kata Nabi, yang beramal sebuah amalan yang tidak ada teladan atau perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Betapa besar nikmat yang diterima oleh seorang hamba ketika dia selalu berkomitmen untuk imannya, akidahnya, dan ibadahnya sesuai dengan bimbingan sunnah. Berapa banyak orang yang tidak peduli apakah imannya benar-benar dalam bimbingan sunnah ataukah tidak. Berapa banyak orang yang tidak tahu menahu atau tidak mau tahu apakah ibadahnya terbimbing dengan bimbingan sunnah ataukah tidak. Sementara hadis yang baru saja kita dengar, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Lelah dia beramal, ternyata salah. Dia meyakini bahwa akidah yang sedang dia pegang, dia perjuangkan, ada sebagai bagian dari kebenaran, ternyata salah. Dia meyakini cara dan metode berimannya, baik metode beriman terkait Allah tabaraka wa ta'ala, rububiyahnya, uluhiyahnya, ataukah al-asma wa sifat, atau keimanan terkait pada takdir, al-qadha wal qadar, atau keimanan terkait Al-Quran, dan berbagai perkara keimanan. Dia meyakini bahwa sedang berada di atas metode keimanan yang benar, ternyata salah. Karena dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak serius untuk bertanya tentang dalil-dalilnya, maka sungguh besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam bentuk at-tamassuk bis-sunnah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula dakwah dan tarbiyah kita. Kita senang dan berupaya dengan serius untuk selalu dalam bimbingan as-sunnah. Begitu juga nikmatus salafiyah yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi, sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sahabatnya, siapa itu al-firqatun najiyah, siapa itu kelompok yang selamat. Beliau menjawab, yaitu barang siapa yang prinsip-prinsipnya dalam beragama ini sama dengan prinsip-prinsipku, atau berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini, itulah as-salafiyah. Yang dengannya seorang akan masuk dalam al-firqatun najiyah. Kita tidak memastikan dan tidak boleh memastikan atau mengklaim bahwa diri kita ini adalah al-firqatun najiyah. Tetapi alhamdulillah, kita selalu berupaya, ingin dan senang untuk bersifat dan berhias dengan metode as-salaf atau manhajus salaf dalam berislam. Tidak semua muslim mendapatkan nikmat ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul, menentang sunnahnya dalam bab akidah, menentang sunnahnya dalam perkara iman, menentang sunnahnya dalam perkara ibadah, menentang sunnahnya dalam perkara al-halal wal-haram, menentang sunnahnya dalam perkara akhlak, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, telah jelas kepadanya dalil, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan setelah jelas pula dalil-dalil tersebut, dia masih mengikuti metodenya selain kaum mukminin. Dijelaskan oleh para a'immah, sabilul mu'minin dalam ayat ini adalah sabilis sahabah, metodenya para sahabah ridwanullah alaihim jami'ah dalam berislam. Masih dia mencari metode-metode lain yang ujung-ujungnya merujuk kepada filsafat, merujuk kepada metode yang terkontaminasi oleh adat istiadat, metode yang murni hasil otak-atik logika istihadat manusia. Ujung-ujungnya itu yang dia ikutin, itu yang dia jadikan sebagai dasar memahami dalil-dalil Quran dan Sunnah. Maka Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya itu sesuai yang dia maukan. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Bersyukur seorang muslim ketika diberi nikmat senang kepada salafiyah, senang untuk mengikuti jejak as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka itu yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi yang hidup bersama beliau, menerima Islam dan mengamalkannya, memahaminya bersama Nabi. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya yang mengikuti, at-tabi'un, yang mengikuti jejak prinsip para sahabat, yalunahum, yakni mengikuti jejak generasi yang bersama Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti jejak generasi yang belajar kepada generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar ini menuntut dari kita semuanya untuk mensyukurinya, meletakkannya pada tempatnya, sungguh-sungguh menjaga dan memeliharanya. Sebelum wal'iyadzu billah, nikmat itu hilang pergi meninggalkan kita. Kita alhamdulillah hingga hari ini bisa talabul ilmi dengan aman, tenang, kapan saja. pagi, siang, sore, malam, di mana saja di bumi ini kita bisa belajar, walhamdulillah. Nikmat yang sangat besar. Tidak bisa merasakan nikmat ini besar kecuali orang yang mengerti tentangnya. Dan juga seseorang itu baru merasa bahwa dirinya berada di dalam nikmat yang besar, karunia yang sangat bernilai, ketika nikmat itu sirna, ketika nikmat itu pergi meninggalkannya. Kondisi yang aman, kita hadir di masjid, kita dan anak-anak kita dan keluarga kita mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, menghafal dan mencatat, belajar dan mengevaluasi, berangkat pulang ke majlis-majlis ilmu dan ibadah. Kalau sampai ini pergi dari kita, di situ kita akan merasakan dan merindukan kembalinya nikmat itu. Kita lihat beberapa saudara kita di negeri lain. Kita lihat, jangan jauh-jauh bagaimana di negeri Yaman, yang benar-benar dalam kondisi yang mencekam. Satu pihak menyerang yang lainnya, membunuh, merampok dengan kejamnya. Tidak sedikit dari teman-teman salafin, bahkan masyarakat umum yang sulit untuk datang ke masjid sekedar untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah. Beberapa teman kita di kota Aden, bahkan beberapa masyayikh kita, dia tidak bisa berangkat ke masjid terkhusus di waktu-waktu gelap maghrib, isya dan subuh. Harus melalui pengawalan yang ketat, terancam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka bercerita dan menyampaikan ketika melihat teman-teman salafiyin di Indonesia, mendengar berita dakwah di Indonesia, mereka berharap apa yang dulu ada pada mereka kembali lagi. Dulu mereka bebas belajar, berpindah dari satu pondok ke pondok yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, berdakwah dengan nyaman, berangkat di siang hari ataukah di malam hari, melintasi lembah-lembah dan gunung-gunung, aman. Kalau sekarang jangankan di lembah dan gunung, di tengah kota. Anak-anak mereka pun tidak menentu nasibnya. Pendidikan mereka, pendidikan anak-anak salafiyin tidak menentu nasibnya. Sekarang hanya para orang tua mengajari mereka di rumah-rumah. Tentu berbeda belajar di rumah dengan belajar di ma'had. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayatnya bahwa sikap tidak mensyukuri nikmat akan menjadi sebab hilangnya nikmat. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betapa pentingnya ayat ini untuk terus diingatkan kepada kita semuanya. Dibaca lagi, diingatkan lagi, disampaikan lagi. Karena perkara-perkara yang membuat kita lalai itu banyak dan beragam. Allah mengatakan yang artinya, demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah suatu nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan apa merubahnya? Dengan tidak bersyukur. Tidak lagi merasakan bahwa itu adalah nikmat, sehingga tidak berupaya menjaganya. Nikmatul iman, nikmatul amn, nikmat keimanan, nikmat keamanan. Sekarang orang pandangannya terlalu dangkal dan sempit. Menilai nikmat itu apa yang dia rasakan di badannya, itu pun sering lupa. Atau yang dilihat langsung oleh matanya, berupa rumah yang nyaman, yang luas, yang indah, berupa kendaraan bermotor, mobil dan yang lainnya, yang dia rasakan langsung, itu pun sering lupa dan sering tidak bersyukur. Berbagai nikmat itu dia menyikapinya dengan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan batin ataukah zahir. Dan jarang dirasakan atau sering dilupakan nikmatul iman dan nikmatul amn, nikmat keimanan dan nikmat keamanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita jangan sampai ada sangkaan bahwa majlis-majlis seperti ini, thalabul ilmi seperti ini akan bisa bertahan beberapa tahun ke depan. Selagi masih ada, selagi masih diberi kesempatan, manfaatkan. Pondok-pondok pesantren salafiyin di Indonesia yang jumlahnya insya Allah sudah lebih dari 100 pondok. Jangan dikira bahwa dia bisa berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Seorang yang mengikuti keadaan, kondisi di negeri kita ini, ditambah dengan kemaksiatan-kemaksiatan umat, termasuk dosa-dosa kita dan keluarga kita, adalah potensi besar untuk menghilangkan dan meluluh lantahkan nikmat ini. Kita bisa hanya bercerita saat berjumpa, dulu, ingat ya, kita punya pondok pesantren. Dulu anak-anak kita berangkat di pagi hari belajar, pulang di sore hari. Dulu ingat, ketika kita sholat berjamaah di masjid yang itu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selagi masih ada di tengah kita nikmat itu, jaga baik-baik. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian, orang termulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, yakni kepada orang lain. Belajar Al-Quran, qira'atan, wa hifdhan, wa ma'nan, wa ahkaman. Belajar Al-Quran baik dari sisi qira'ahnya, belajar. Jangan dikira bahwa orang belajar Al-Quran atau kewajiban belajar Al-Quran itu hanya berlaku bagi thalabatul ilm dan para santri di ma'ahid, di pondok-pondok, atau yang akan ditunjuk sebagai imam. Lah. Kita setiap muslim terkenai himbauan itu. Belajar Al-Quran, anak istri kita, belajar membaca. Atau menghafalnya. Atau berupaya mempelajari makna-makna dan kandungan hukum yang ada padanya. Itu masuk dalam makna man ta'allamal Qur'an wa'allamahu, dan mengajarkannya kepada manusia ini. Kegiatan belajar mengajar. Ta'allam itu belajar, 'allamahu itu mengajar. Kalau dalam bahasa kita disingkat dengan KBM, kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an dan segala ilmu yang terkait dengannya. Termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih, itu semua kaitannya dengan Al-Qur'an. Yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukannya. Maka sekali lagi ingat firman Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah limpahan nikmat itu. Ditambah oleh Allah. Ini sekarang nih, kita duduk di masjid, belajar, tenang, aman. Gak terdengar suara desingan peluru, suara tembakan, suara tank, suara bom. Gak sampai kita sembunyi-sembunyi, ketakutan. Alhamdulillah, berangkat dengan nyaman, parkir kendaraan bermotor kita dengan tenang, masuk ke masjid. Tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Wajib diingatkan. Salafiyin seluruh Indonesia. Saya melihat ada fenomena lalai dari nikmat ini. Di tengah-tengah salafiyin. Lalai terhadap nikmat ini. Saya khawatir nikmat ini kemudian dicabut oleh Allah. Penting, emergensi, darurah. Untuk terus diingatkan, terus diingatkan, terus diingatkan. Jika kalian ternyata, kata Allah, mengingkari limpahan nikmat itu, ketahui sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, azab Allah sangat pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari masalah syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketahui bahwasanya tarbiyat abna'ina, pendidikan untuk putra-putri kita, adalah tanggung jawab masing-masing orang tua. Tanggung jawab masing-masing orang tua sejak anak itu lahir melihat dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri, kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak, dari azab neraka. Membentenginya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan iman, dengan manhaj yang lurus, ibadah yang benar, menjauhkan kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, menjauhkan dari semua potensi yang dapat menyeret kita dan keluarga kita ke dalam an-nar. Ini ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau kalamullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga memang pendidikan anak-anak, tanggung jawab pertama dan utama ada di pundak kedua orang tua. Bukan ada di pundak pondok-pondok pesantren, TPA-TPA atau pengurus masjid. Pendidikan anak-anak kita ini berada di pundak para orang tua masing-masing. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis al-muttafaq alaih dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ketahui sesungguhnya masing-masing kalian adalah ra'in, penanggung jawab yang diberikan dan diamanatkan kepadanya tanggung jawab, dan masing-masing ra'in akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara yang disebutkan, qala ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pria, seorang suami adalah ra'in, pembina, penanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap akidah istrinya. Sudahkah istrinya berakidah dengan baik? Jangan-jangan masih ada khurafat-khurafat. Sudahkah istrinya mengerti tata cara ibadah yang benar? Maka suami penanggung jawabnya. Sudahkah istrinya memiliki manhaj, pola berpikir dan metode memahami Islam dengan benar? Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran paham khawarij pada istrinya, atau kotoran paham-paham syiah, atau mungkin noda-noda paham asyairah, al-maturidiyah. Nah, maka ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Sudahkah kita wujudkan ini? Ahlu baitihi termasuk anak-anaknya. Sudahkah diwujudkan olehnya, oleh sang suami pemimpin rumah tangga, ataukah belum? Masing-masing kita bisa menjawabnya. Qala wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Dan seorang istri, ibu rumah tangga, adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya, rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanat tersebut. Coba antum perhatikan dalil Quran dan kemudian dalil sunnah, bahwa tanggung jawab pertama dan utama berada di pundak ayah dan ibu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah yang dilahirkan, yakni ke dunia ini, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Mahabbatul haq, cinta kepada al-haq, lahir di atas itu. Bayi-bayi yang lahir ini, anak-anak kita ini, yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan si maulud, anak yang lahir ini tadi, imma menjadi Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Orang tuanya punya peran terkait keselamatan akidah dan iman anak-anaknya. Di sini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua sangat besar. Karena Rasulullah menyatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Madrasah yang di rumah tangga itulah yang hakiki, yang benar-benar diletakkan sebagai amanat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya pendidikan atau tarbiyat abna'ina di masa ini, di zaman kita hidup sekarang ini, jauh-jauh berlipat ya, lebih berat dibandingkan pendidikan 30 tahun yang lalu, apalagi dibandingkan dengan pendidikan pada generasi ulama-ulama kita 50, 60, 70 tahun yang lalu, apalagi dibandingkan dengan pendidikan di masa generasi salaf. Pendidikan di masa ini jauh-jauh lebih besar tantangannya, lebih membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan semua pendidik, ayah, ibu, dan para pengajar di pondok-pondok pesantren. Kita nggak tahu apa atau komentar apa yang akan muncul dari para ulama yang telah wafat kalau melihat kondisi sekarang ini. Jangankan orang-orang yang telah wafat dulu, sekarang ini orang-orang yang sudah sepuh, yang berumur 70 tahun, yang masa 30 tahun yang lalu dia masih berumur 40, atau orang-orang yang pada 30 tahun lalu berumur 30 tahun, mereka menyaksikan kerusakan itu, melihat anak-anak sekarang, perkembangan-perkembangan yang terjadi, perubahan-perubahan akhlak, gencarnya promosi kesesatan di tengah umat melalui berbagai media. Tantangannya lebih berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah. Karena itu pendidikan di masa ini benar-benar menuntut dari kita al-juhud al-azim, perjuangan yang sangat besar, keseriusan yang benar-benar serius. Membutuhkan adanya ta'awun, kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sering disampaikan oleh asatidzah, anak-anak kita ini sekarang yang berumur 7, 8, 10, 15 tahun, mereka akan menghadapi tantangan hidup yang lebih berat dari yang kita hadapi. Tantangan hidup yang mengancam keistiqomahan akidah mereka, anak-anak kita ini. Sehingga untuk menghadapi kondisi tersebut dengan berbagai tantangannya tadi, sangat membutuhkan generasi yang kokoh, yang kuat, yang istiqamah, bukan generasi yang ala harfin au ala syafa jurufin har. Generasi yang sudah berada di tepi jurang, yang enggak bisa kokoh, untuk berjalan normal aja enggak bisa. Generasi yang benar-benar tangguh harus dipersiapkan anak-anak kita ini sekarang. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang cengeng. Generasi yang maunya santai-santai menikmati dunia. Karena kalau seperti ini keadaannya, generasi kita sekarang atau anak-anak kita ini tidak terurus dengan baik. Mentalnya, imannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Na'udzubillah, mereka menjadi seperti yang diberitakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual akidahnya, memperdagangkan imannya untuk mendapatkan nilai duniawi yang sangat rendah. Dia jual akidah dia. Walaupun dia bergaul dengan Syiah, berkawan dengan Rafidhah, enggak apa-apa, yang penting saya bisa berjual beli dengannya. Dia membantu ana dan ana akan jual ini, saya berdagang dengan. Enggak peduli dia untuk kemudian nanti bergaul dan berkawan dengan kaum liberalis, para penghina Al-Qur'an, penghina Allah. Kenapa? Karena dia menyangka inilah, atau dengan ini saya bisa menikmati kehidupan. Kalau enggak, saya akan terisolir, saya akan tidak mampu untuk hidup. Menjual akidahnya. Dengan kata lain, generasi tersebut adalah generasi munafik. Tidak mampu dan tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita ingin? Dan saya yakin tak seorang pun dari kita ingin nanti. Di akhirat nanti kita dibangkitkan. Kalau kita ini istiqomah, wafat di atas sunnah. Kalau semoga demikian. Di akhirat nanti dibangkitkan, ternyata anak-anak kita tergolong munafikin. Karena mereka menghadapi tantangan hidup yang berat, sementara mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu. Tidak dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berjuang, mendakwahkan dan mempertahankan tauhid, mendakwahkan dan mempertahankan sunnah dan salafiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya katakan demikian berdasarkan hitungan kita di atas kertas yang kita lihat dan kita dengar, bahwa apa yang terjadi atau zaman yang sekarang kita sedang hidup ini lebih parah kondisinya, lebih jelek dibandingkan beberapa tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu. Terus demikian. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qablahu. Tidak datang suatu masa, suatu zaman, kecuali yang baru datang ini, zaman yang atau masa yang baru datang ini lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Kalau kita menyadari keadaan ini, ayyuhal ikhwah, kita yakin bahwa pendidikan ini memang perkara yang berat. Menuntut perjuangan dari para orang tua khususnya. ma'ahid atau pondok-pondok pesantren diwujudkan dan diadakan itu sebagai bentuk ta'awun yang disertai harapan-harapan ta'awun dari para asatidah yang diiringi dengan harapan-harapan anak-anak salafin ini menjadi generasi yang lebih baik dari generasi ini. Sifatnya sebagai bentuk ta'awun. Tetapi tanggung jawab utama dan pertama ada pada kedua orang tua. Penting ini untuk disadari. Kenapa? Jangan sampai ada sangkaan bahwa keberhasilan pendidikan anak-anak kita dan kesolehan anak-anak kita itu di ma'had atau di pondok tempatnya. Itu adalah tugas para mudarrisin, para ustaz, para musyrifin. Tugas orang tua adalah menyekolahkan atau memondokkan. Selebihnya semuanya adalah tugas pondok. Saya ingin mengingatkan ini sekarang dan berikutnya insya Allah berulang kali di berbagai tempat. Saya ingin membangkitkan kesadaran salafin bahwa kita sedang terancam. Dan ancaman yang terbesar adalah dosa-dosa kita. Ancaman yang terbesar adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Baik itu sifatnya zahirah, kemaksiatan yang nampak. Sekian perkara wajib, tugas-tugas agama kita tinggalkan. Atau beberapa perkara yang Allah haramkan kita kerjakan. Ini adalah kekuatan terbesar yang mengancam keselamatan kita dan menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian ancaman dari luar yang berusaha untuk melibas habis dakwah salafiyah. Sekarang ini ada pergerakan sistematis yang dilakukan oleh beberapa pihak berta'awun untuk melibas habis dakwah salafi. Sementara kita yakin tidak ada yang bisa dan mampu menolong kita kecuali Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita menolong agama Allah? Menolong agama Allah itu, kata para ulama, dalam bentuk mengamalkan atau mempelajarinya dan mengamalkannya. Serta menyebarkan dan mendakwahkannya. Itu menolong agama Allah. Sudahkah kita lakukan itu? Benar-benar kita melakukannya. Nusrat dinillah. Menolong agama Allah. Kalau benar itu sudah terwujud, jangan khawatir. Karena Allah menyatakan, yansurkum. Pasti Allah akan menolong kalian. Kita hanya punya Allah. Kepada siapa kita akan beristighasah? Kalau bukan kepada Allah. Kepada siapa kita meminta perlindungan yang bersifat emergensi, mendesak, kalau bukan kepada Rabbul Alamin. Maka An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ta'arraf 'ala Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Hendaknya engkau mengenal Allah di saat engkau dalam keadaan nyaman, dalam keadaan nikmat, aman, maka pasti Allah akan mengenalmu saat kamu dihadapkan dengan musibah, dengan kesempitan, dengan ancaman. Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu. Sekarang kita berada dalam kondisi ar-raha, dalam kondisi tenang, aman, nyaman. Sudahkah kita mengenal Allah benar-benar? Fis sirri wal alan, baik dalam kondisi kita bersendiri dan di saat kita berada di hadapan orang. Baik itu di dalam kalbu kita ataukah dalam amalan yang nampak dan terlihat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pendidikan abna salafiyin menjadi tugas bersama. Bahkan tadi telah ditegaskan, itu merupakan tugas pertama dan utama yang ada di pundak para orang tua. Gak bisa kita santai-santai dalam pendidikan ini. Gak bisa. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus berkorban. Kita harus benar-benar memberikan segala apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, waktu, dana, dan yang lainnya untuk pendidikan ini. Naam. Ini yang dituntut dari kita. Terkhusus kesungguhan untuk kita benar-benar menjadi teladan. Ketahui bahwasanya ma'ahid, pondok-pondok pesantren ini tempat untuk mendidik anak-anak kita. Kalau tadi disebutkan bahwa itu adalah sifatnya ta'awun, ingin membantu saudara-saudara kita dalam mendidik anak-anaknya. Pondok pesantren terus berusaha untuk berbenah, baik pada sistemnya atau pengadaan SDM-nya, para pengajar. Pihak pondok pesantren terus berupaya melakukan evaluasi-evaluasi terkait pelajaran-pelajaran ataupun terkait akhlak anak-anak. Pihak pondok pesantren berusaha berjuang untuk melindungi anak-anak dari segala yang merusak mental mereka. Maka diambillah langkah-langkah oleh pihak pondok. Diambillah kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan demi melindungi anak-anak kita. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, yang sangat diharapkan pertama adalah keterlibatan para orang tua dalam pendidikan ini. Keterlibatan yang paling utama adalah perhatian para orang tua terhadap anak-anaknya. Kesungguhan para orang tua untuk melindungi anak-anak dari segala yang mengancam mental dan akhlak mereka, bahkan akidah mereka. Ketika para orang tua peduli, baik saat anak itu ada di pondok ataukah berada di rumah, maka tugas pendidikan menjadi terkurangi bebannya, menjadi lebih ringan walaupun tetap berat, menjadi lebih ringan. Para orang tua sangat serius dalam mencegah segala sesuatu yang berpotensi merusak akhlak mereka. Ambil contoh di zaman yang penuh kerusakan ini, ayyuhal ikhwah. Dan sekarang menjadi banyak keluhan, bukan hanya di salafiyin, bahkan orang tua umum, kaum muslimin secara umum, bahkan kuffar sekalipun. Mengeluhkan keadaan ini, dan mereka berusaha mencari jalan keluar, menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi arus kerusakan ini begitu dahsyat, gelombang pengerusakan ini begitu kuat, sehingga sulit dibendung. Berbagai kesesatan dijajakan dan ditawarkan, dipromosikan dengan berbagai cara, mudah didapat. Terkhusus yang sering juga diingatkan, adanya alat-alat telekomunikasi yang sekarang sudah hampir merata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alat-alat komunikasi yang begitu canggih berpotensi merusak dan mengganggu pendidikan. Dengan segala fiturnya yang ada, mulai dari yang teringan sampai yang terberat. Benar-benar mengganggu pendidikan yang cukup berat ini. Apa yang akan dikatakan oleh para ulama kita ketika menyaksikan bahwa putra-putri salafiyin sekarang sudah lumrah dan biasa memegang alat-alat itu? Apa yang akan dikatakan oleh mereka? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah harus terus ditekankan bagi yang benar-benar jujur menginginkan keistiqomahan akidah putra-putrinya. Ingin menjadikan putra-putrinya sebagai generasi muwahhid, ahlu tauhid yang kokoh, dia akan peduli, dia akan mengambil langkah dengan cara yang tepat, cepat. Karenanya pondok pesantren mengeluarkan aturan-aturan, antara lain yang baru saja diisyaratkan, yaitu alat-alat komunikasi, handphone khususnya. Sudah banyak peristiwa terjadi. Kalau yang terjadi di umum, sudah sulit untuk dibahas. Bahkan saya katakan yang terjadi di abna' salafiyin. Terganggu mental mereka. Dan tidak hanya dirinya saja, tetapi dia menularkan kepada kawan-kawannya. Menularkan kerusakan kepada kawan-kawannya di pondok. Jadi dharar ini sekarang muta'addin. Dia menular, menyebar, meluas. Sehingga akhirnya al-asatidah mengambil kebijakan, anak-anak didik dilarang berinteraksi dengan alat-alat ini. Jangankan di rumah, hatta di pondok pesantren. Jangankan di rumah, walaupun di pondok pesantren. Banyak kisah terjadi mengerikan. Seorang putri, salah seorang ikhwan kita, dibawa lari oleh orang awam. Entah kemana dan apa yang terjadi. Bermula dari HP yang katanya jadul. Bagaimana terjadinya? Di luar dugaan orang tua. Karena memang para orang tua bermudah-mudahan. Seorang putri, putri dari ikhwan kita salafi, keluar ke mal-mal berjanjian dengan entah siapa lagi kawannya. Memakai hijab ketika di pondok, keluar dari pondok dilepas hijabnya. Ketika ditelusuri, dari mana? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kembali lagi kepada handphone. Nah, handphone yang jadul. Saya enggak bisa dan tidak sanggup menceritakan lebih dari ini yang sudah terjadi. Enggak sanggup menceritakan ini lebih jauh lagi. Saya berharap orang tua memahami. Jangan sampai itu menimpa kepada putri antum atau putra antum. Tadi saya sebutkan dua contoh. Sekarang saya katakan saya tidak sanggup menceritakan laporan-laporan yang sudah masuk lebih dari yang saya sebutkan. Dan rata-rata itu menimpa kepada anak-anak yang orang tuanya satu, tidak peduli terhadap keadaan putra atau putrinya. Atau bermudah-mudahan terlalu percaya kepada anaknya. Anak saya insya Allah bisa menempatkan pada tempatnya. Diingatkan oleh Ustaz, ya akhi jangan. Enggak, anak-anak insya Allah Ustaz bisa dia menggunakannya pada tempat yang baik. Terlalu percaya. Ada yang terjadi disebabkan kondisi orang tua yang bermudah-mudahan. Kalau tadi dia terlalu yakin, terlalu pede bahwa putra atau putrinya baik. Nah, sampai ada putra seorang ikhwan yang kebetulan, kalau ini yang itu tadi yang saya sebutkan yang HP-nya masih jadul ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sekarang memegang HP-HP yang lebih canggih, memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap? Masih ditemukan di pondok-pondok pesantren beberapa tulab atau talibat yang mencuri-curi kesempatan, dia punya, dia simpan. Dari mana anak itu dapat? Ada yang dari ibunya. Ketika ditanya, kenapa ibu memberi ini? Ya sekedar untuk kontak, kesian, dia jauh, mondok. Ini kelemahan orang tua. Daif. Dan sering anak-anak yang gagal di dalam belajar di pondok-pondok pesantren adalah sebab kelemahan orang tua. Berapa banyak anak di pondok pesantren tadinya nakal, bahkan tidak mau mondok pesantren. Mondok gak mau, nangis dia. Tapi orang tuanya gigih, terus dia berusaha. Tegar ayah dan ibunya, kokoh. Subhanallah, berhasil dan sekarang sudah menjadi beberapa dai-dai yang luar biasa baiknya. Sekarang ini menjadi orang-orang baik. Dan sebaliknya, berapa banyak talib atau talibah yang sebenarnya pandai, memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, dulunya Masya Allah rajin beribadah, sekarang sudah berhenti belajar. Karena orang tua. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sebagian orang tua di rumah-rumah bermudah-mudahan ketika pihak pondok mendapati sebuah kasus, tentu pondok harus mempelajari apa ini sebabnya, bagaimana anak ini bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Loh, bukankah itu mencari-cari aib seorang pelajar? Oh enggak, pondok punya tanggung jawab melindungi anak-anak yang lainnya. Dipelajari apakah kemudian anak ini memang masih berhak berada di pondok atau terpaksa dikembalikan kepada orang tuanya. Karena pondok punya tugas melindungi thullab dan thalibat yang lainnya. Ini dipelajari. Kasusnya bagaimana? Masih mungkin dengan nasihat? Dipertahankan dulu? Atau sementara diskors? Atau terpaksa dikeluarkan? Maka pihak pondok mempelajari kasus. Dan itu wajib. Dan itu bagian dari upaya tanggung jawab dan nasihat yang harus dilakukan. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyyah, thumma lam yuhidha bi nasiha illa kana la aw lam yajid raihatal jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi tanggung jawab, amanah, kemudian dia tidak berusaha serius untuk menasehati. Nasihat itu bisa perlisan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk sistem yang dia bentuk. Nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang lain. Ya. Bisa berbentuk qaulan atau fi'lan. Barang siapa yang diberi tanggung jawab, kemudian dia tidak berusaha menegakkan nasihat bagi pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya, sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Tanggung jawab ma'had. Ditemukan ternyata dalam beberapa kasus, kembali seringnya memang ibu yang bermudah-mudahan. Yang sering adalah ibu. Ada memang bermudah-mudahan sengaja meminjamkan di musim-musim liburan kepada anaknya. Ada yang sebenarnya dia tidak memberi kepada anaknya handphone, tetapi anak ini memang sedang menunggu hari-hari liburan. Dan dia tahu di mana ayah dan ibu, abi dan umi menyimpan HP-nya. Dan dia tahu cara membuka passwordnya. Dan diketahui beberapa anak-anak sudah memiliki Facebook. Nah, ada yang polosan dia membuat Facebooknya. Ada yang sudah pandai menipu dengan mengganti nama. Di sana dia mulai berkenalan dengan kerusakan-kerusakan. Sampai ada seorang anak yang mulai berkenalan dengan LGBT. Nah, jadi antum jangan mengira bahwasanya pendidikan anak-anak kita ini murni adalah tanggung jawab pondok saja. Yang terbesar ada pada orang tua. Ada beberapa anak, putra dan putri yang sudah ada di Instagram. berpose di sana, berkenalan dengan orang-orang kotor. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Mereka akan menghadapi yang tadi saya katakan kehidupan yang lebih berat. Dan mereka nanti mungkin punya anak-anak. Dengan apa mereka mendidik anak-anak mereka? Hancur anak keturunan kita. Habis anak keturunan kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu pondok-pondok pesantren meletakkan aturan ini pada yang terdepan. Masalah larangan santri membawa HP atau di rumah saat mereka libur, liburan di rumah, berinteraksi dengan alat yang jahat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi pendidikan anak-anak kita di masa ini menjadi amalan yang sangat-sangat berat. Jangan antum kemudian begitu bangga dan senang anak antum sudah hafal 20 juz, 25 juz, bangga di keluarga, antum tidak tahu akhlaknya. Apa manfaatnya dan apa artinya seorang talib atau talibah hafid atau hafidhatul Quran, tetapi akhlaknya na'udzubillah. Maka para orang tua, dimanapun antum berada, di mana saja dan dimanapun putra-putri antum dididik, di pondok manapun, perhatikan baik masalah ini. Jelaskan dengan baik kepada anak-anak antum. Cegah secara total anak-anak antum dari alat-alat ini tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya terkait pendidikan anak-anak adalah al-qudwah al-hasanah dari para orang tua. Teladan yang baik dari para orang tua, dari kedua orang tua. Teladan yang baik dalam hal ibadah. Teladan yang baik dalam hal ibadah. Ketika anak-anak melihat abi dan ummi, seorang yang rajin beribadah di siang hari ataukah di malam hari, abi dan ummi seorang yang rajin melakukan an-nawafil, sholat-sholat nafilah, itu bagian daripada pendidikan. Anak melihat pemandangan itu, terekam di benak anak ini. Abi dan ummi punya kebiasaan melakukan sholat duha. Abi dan ummi punya kebiasaan bangun di malam hari, sholat. Abi dan ummi punya kebiasaan kalau mau tidur, berwudu. Ini bagian daripada pendidikan. Sudahkah kita memberi contoh kepada anak-anak kita? Kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, cepat. Cepat, semoga dengan itu Allah menolong antum. Di rumah abi dan ummi dilihat dan didengar oleh anak-anak suka membaca Al-Quran. Teladan dan uswah hasanah. Datang anak-anak pulang sekolah atau pulang dari ma'ahad, ummi sedang baca Al-Quran. Melihat abi sedang berzikir. Ini bagian daripada pendidikan. Bukan kemudian anak pulang di rumah hanya melihat abi sibuk dengan alat komunikasinya. Tiap waktu sibuk telpon sana urusan bisnis, telpon sini urusan bisnis. Enggak ada faedah-faedah ilmiah. enggak ada upaya untuk saling memberi ilmu. Enggak ada teladan dari ayah dan ibu. Ini salah satu problem pendidikan. Ummi juga demikian. Dalam kesehariannya tidak memberikan contoh. Maka pendidikan ini semakin berat. Dalam hal talabul ilmi, ketika anak menyaksikan abi dan ummi serius dalam talabul ilmi, datang ke rumah melihat ummi sedang mendengarkan audio pelajaran tauhid, melihat ummi memegang sebuah kitab dan sebuah buku tulis, mengikuti audio pelajaran akidah, anak melihat, apa ini pelajaran akidah wasitiyah. Nanti sore atau besok melihat ummi lagi sedang apa? Pelajaran qiraah. Itu akan terbentuk dengan sendirinya pada anak-anak. Karenanya Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang maulud, bayi yang lahir ini, menjadi seorang Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kita ini tiap hari tergoda. Mau berangkat ke pondok. Banyak perkara yang menggoda mereka. Pulang dari pondok juga demikian. Ikut abi dan ummi bersilaturahmi kepada paman dan bibi atau kakek dan neneknya. Dia menyaksikan dan mendengar berbagai perkara yang mengganggu imannya. Kalau tidak diimbangi dengan zikir, tilawatul Quran, nawafil, ibadah-ibadah nafilah, talabul ilmi yang disaksikan oleh anak-anak ini dilakukan oleh para orang tuanya. Kalau tidak diimbangi dengan ini, hancur anak-anak kita. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah menghendaki itu menjaga anak ini. Maka dihimbau kepada para orang tua untuk bersama-sama serius dalam pendidikan anak-anak. Jangan kemudian berangkat pagi nganter anak, berangkat kerja pulang jemput, gak tahu menau tentang anak dan tidak memberi contoh. Pulang kerja kelelengan, tiduran, azan masjid dikumandangkan, dia tidak berangkat ke masjid. Anak melihat. Si anak melihat. Begitu juga ibu, ketika putrinya ada di rumah, sudah dikumandangkan azan, masih saja ibu sibuk dengan alat komunikasinya, dengan WA-nya, masih terbahak-bahak di telepon. Azan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dijawab. Tidak kemudian dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh muazzin. Anak-anak terjadi biasa. Azan dikumandangkan, anak-anak lari sana, lari sini, terbahak-bahak. Panggilan azan yang Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma qala al muazzin." Jika kalian mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muazzin. Kemudian dilanjutkan dengan doa ba'dal adzan. Biar agar anak-anak kita melihat. Antum dapat pahala. Pahala berzikirnya. Melaksanakan sunnah. Antum dapat pahala memberi contoh kepada anak. Dan antum mendapatkan pahala ketika anak ini meniru antum. Selesai azan, kita bersolawat kepada Rasul. Biar anak melihat. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sampai selesai. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah. Ati Muhammadan al wasilata wal fadila wa ab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Anak melihat, abi punya kebiasaan seperti ini. Ketika azan dikumandangkan, ini contoh mungkin dianggap kecil. Ternyata itu besar. mengajari anak untuk menghormati syiar agama Islam. Ketika azan dikumandangkan, anak-anak sedang lari ke sana, lari ke sini bergurau. Duduk-duduk, ya, dengerin azan. Allahu Akbar. Duduk. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini bergurau. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai selesai azan. Tiap hari. Ibu juga demikian menuntunkan kepada anak-anaknya. Nah, ada pekerjaan yang menghalangi dia untuk menjawab azan, hentikan. Anak melihat pemandangan itu. Ini bagian daripada tarbiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mas'uliyat tarbiyah ini, tanggung jawab pendidikan ini berada pada pundak kedua orang tua. Dan yang baru saja kita sebutkan adalah tentang al-uswah al-hasanah. Dalam ucapan. Sering kita dapati di anak didik, di talib atau talibah, kebiasaan mencaci maki. Anak ini sering lisannya itu kotor. Ucapan dan kata-katanya itu enggak bagus. Setelah dipelajari oleh pihak pondok, ketahuan ini kebiasaan di rumah. Anak-anak mendengar ummi biasa seperti itu. Maka anak-anak tercetak dan terpola dengan pola rumah. Maka antum hati-hati. Ketika di rumah ini anak-anak antum. Kalau para orang tua punya keseriusan seperti ini, insya Allah akan melahirkan generasi yang besar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Begitu juga, sekarang sudah menjadi umum di pondok-pondok pesantren adanya buku komunikasi yang diistilahkan dengan BUKOM, buku komunikasi. Hal ini diadakan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan perkembangan anak-anak di sekolah, di pondok, dan perkembangan anak-anak saat di rumah masing-masing. Yang diharapkan dari para orang tua dengan adanya buku komunikasi ini, pertama, menengok atau membaca, membuka buku ini. Abi atau Umi, dan lebih baik Abi dan Umi berkomunikasi. Nih, ada catatan dalam buku komunikasi anak kita. Bahwa anak ini tadi di sekolah, ya, melakukan ini dan ini. Dimohon kepada kedua orang tua untuk menasehati saat di rumah. Dimohon kepada orang tua untuk ini dan itu. Baca. Ayah menunjukkan kepada ibunya kalau dia yang membaca. Si Abi. Tunjuk sini. Nih, dengarkan ini anakmu. Baca. Gimana nih cara ngatasinya. Sebagaimana di sekolah, di pondok ada rapat pendidikan di masing-masing lembaga, bahkan masing-masing kelas. Wali kelas dengan musyrif ada rapat mengikuti perkembangan anak-anak antum. Maka antum di rumah juga ada rapat dengan istri. Bagaimana nih perkembangan anak kita? Terjadi seperti ini di pondok, apa sebabnya? Atau sebaliknya, antum di rumah mendapati kekurangan pada anak antum. Di rumah anak saya suka mengganggu adiknya. di rumah si fulan ini yang kelas 4 suka mencaci maki, minta tolong di pondok. Maka nanti pihak pondok melalui wali kelasnya atau yang ditugaskan membaca hal itu. Catat, sampaikan kepada pihak ma'had. Jangan dibiarkan. Sering kita memberi permisalan dan pendekatan. Kalau anak kita sakit, datang ke dokter. Apakah kita menyembunyikan keluhan-keluhan fisik anak kita? Ketika sampai di dokter, ditanya apa keluhannya? Sehat, Pak. Badannya panas? Enggak. Giginya sakit? Enggak. Lah terus apa yang mau diobatin? Mungkin itu tidak terjadi. Seorang ayah ataukah ibu ketika membawa anaknya ke dokter, dia akan menceritakan semua keluhannya tentang anak ini. Perutnya kemarin begini, kemarin sudah muntah sekian kali, kemudian dia mengeluh di bagian sininya sakit, badannya panas, dok. Ini, itu. Lengkap. Sampai kadang-kadang seorang dokter melihat dari 7 informasi yang disampaikan, yang dibutuhkan cuma 3. Si ayah memaksa memberi informasi, kadang dokter, iya. Sudah paham dokternya. Tapi maksa orang tua, lagi gini dok, kemarin gini dok, dulu waktu kecil gini dok. Sudah tahu dokternya. Iya pak, sudah. Agresif. Tapi giliran urusan akhlak anaknya. Urusan akidah anaknya. Dia ogah-ogahan. Sudah diberi media, buku komunikasi. Diharapkan kepada orang tua untuk benar-benar menghormati aturan pondok demi pendidikan. Pondok gak punya kepentingan kecuali harapan besar anak-anak antum ini menjadi generasi, bukan hanya generasi yang baik, yang lebih baik dari para ustadz ini. Beribu-ribu kali. Lebih kokoh imannya, lebih kuat manhajnya. Tidak mutalawin menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Benar-benar istiqamah. Itu yang kita inginkan. Dan kita berharap kita mendapatkan pahala yang mengalir. Walaupun kita telah wafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu di ma'ahad atau di pondok dalam proses pendidikan terjadi ketimpangan, terjadi kekurangan, muncul baik pada anak-anak didik atau pada sistem atau pada para pengajarnya. Ma'ahad sedang berjuang memperbaiki itu semuanya. Harapan ma'had, harapan pondok pesantren. Yang pertama, jika antum mendapati adanya kekurangan, baik pada sistem atau pada pengajar, antum memberi masukan kepada pondok dengan cara yang pertama ilmiah. Ilmiah itu apa dalam konteks ini? Satu, yang antum akan usulkan itu bersumber dari data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dia sesuai dengan bimbingan dalil. Idenya bagus, sepintas, tetapi dia bertentangan dengan dalil. Maka pihak pondok akan mempertimbangkan untuk tidak menerima usulan tersebut. Apa yang antum dengar kekurangan di pondok terkait sistem atau terkait pengajarnya dan anak didiknya? Sampaikan yang kedua dengan santun. Sampaikan dengan santun. Beberapa hari yang lalu saya sempat berbincang dengan seorang pengelola lembaga pendidikan. Saya tanya kepada beliaunya, apa pak tantangan-tantangan pendidikan umum pendidikan umum. Ya, dia bercerita banyak. Antara lain yang kita ingin sebutkan sekarang dari penyampaian dia adalah kebiasaan sebagian orang tua melabrak pihak pendidik. Datang ke sekolah marah-marah, baik karena faktor anaknya ya disakiti atau diganggu oleh anak lain, marah-marah langsung kepada anak yang bersangkutan yang mengganggu. Saya tanya, bagaimana jalan keluarnya, Pak? Ya, kami nasihatin, tolong Pak atau Bu, kalau ada seperti ini jangan langsung Bapak atau Ibu marah-marah kepada anak yang memukul anak Ibu. Kami di sekolah bisa mengatasi itu. Karena kalau Bapak atau Ibu langsung marah-marah, nanti orang tua anak yang bersangkutan ini ketika mendengar ya juga akan marah. Problem enggak selesai, Pak. Biarkan kami yang mengurus itu. Dan ini sering. Masa teman-teman salafi seperti itu? Nah. Tentu tidak. Ketika antum mendengar sesuatu nih terkait anak-anak. Bi, aku tadi dipukul oleh anaknya ini si Fulan. Dipukul mananya? Sini. Apa tugas orang tua? Menenangkan suasana. Jadi penenang, bukan jadi provokator. Dikatakan, sudah, kamu yang sabar. Mungkin temanmu lagi gak sadar melakukan itu. Enggak, Bi, gini, aku tadi gak bersalah. Ya sudah, maafkan. Jangan-jangan kamu lupa, kamu yang memulai mengganggu. Enggak, Bi, benar. Enggak, ya sudah. Abi ingin punya anak yang pemaaf. Abi senang punya anak pemaaf. Orang yang pemaaf dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah? Tenang. Silakan laporan anak ini ditampung. Jangan dibiarkan. Jangan-jangan memang benar anak antum diganggu oleh seorang anak yang kebetulan nakal. Kalau pihak pondok tidak tahu, akan memakan korban yang lainnya dan yang bersangkutan tidak sembuh. Sampaikan kepada pondok, datang kepada wali kelasnya, assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair, afwan, saya mengganggu di tengah kesibukan. Itu berbahasa, ini gurunya anak antum. Ya. Datang dengan baik-baik, santun. Saya ini menerima laporan dari anak, walaupun saya enggak terlalu yakin itu benar. Atau mungkin anak saya yang memulai sebenarnya. Kejadiannya begini Ustaz. Nah, mohon maaf saya ini kalau mengganggu. Sudah. Nanti biarkan pondok yang menangani. Jangan antum datang ke situ dalam posisi yang tidak santun. Ya. Gimana ini? Ustaz. Ya. Ini anak saya dipukul. Apa enggak ada musyrifnya? Kenapa enggak diurus ini? Masya Allah. Nah, luar biasa. Tidak demikian. Ya kalau ayahnya seperti itu, ya memang pantas nanti anaknya juga meniru ayah. Ya. Al-'irqu dassas. Urat keturunan itu sangat sensitif. Kalau anaknya sampai diganggu, mungkin memang potensi mirip ini ayahnya kayak gini. Enggak santun, emosional. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga di putri. Sama. Ada problem antar anak-anak. Itu terjadi dan harus diatasi. Gak boleh dibiarkan. Namun cara mengatasinya. Seorang ibu datang dengan baik-baik. Dipastikan dulu. Tersebut seperti yang saya contohkan tadi. Jangan kemudian melabrak ustazah. Apalagi disertai dengan kata-kata yang tidak pantas. Jangan. Tantangan pondok sudah besar. Dan itu sekali lagi saya ulang-ulang. Tanggung jawab pendidikan ini ada di pundak kamu sebagai ayah dan kamu sebagai ibu. Kalau kamu sudah mengatakan ini enggak becus ini, bagaimana enggak ada perhatian? Sudah seperti itu kesimpulannya. Tarik aja anak antum. Kenapa dipondokkan di tempat yang enggak becus? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian seorang ayah dan ibu itu berfungsi sebagai penenang, pendidik, bukan provokator yang memprovokasi anak-anak. Ya. Atau bentuk lain yang cukup menyakitkan. Anaknya lapor, "Bi, aku tadi dipukul oleh ustaz." Nah, dipukul mananya? "Sini, Bi. Benar kamu, jujur." "Iya, benar, benar. Ayo sini." Anaknya sudah dinyatakan, "Benar kamu. Enggak bohong kamu." "Enggak, ayo berangkat. Ketemuin musyrif." "Afwan, saya mau ketemu antum. Ini anak-anak mengatakan dia dipukul oleh antum." "Nah. Oh enggak, bukan demikian ceritanya. Ini dia mengatakannya. Antum jangan bohong di depan anak." Masya Allah. Pondok pesantren tidak ada nilai hormatnya sama sekali. Pondok pesantren tak ubahnya. Apa? Gak ada, gak berharga di hadapan orang tua. Tempat pendidikan Al-Quran was Sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sekarang ini problem pendidikan di pondok pesantren tidak hanya menghadapin anak-anak, tapi sering terjadi justru problem ini munculnya dari orang tua. Karena banyak sekali orang tua yang belum memiliki kesiapan iman dan takwa untuk mendidikkan anak-anaknya. Nah, maka harapan dari ma'ahid yang ada, para orang tua itu menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Contoh di poin ini sangat banyak. Dan saya sangat terpanggil untuk menyebutkan contoh-contoh. Agar faham, ikhwan. Dan saya katakan, yang mau tersinggung, tersinggung. Harapannya tersinggungnya positif. Kalau negatif, kita enggak memiliki hidayah. Seorang pun. Tantangan kita berat. Kalau kami mendapati orang tua seperti itu, kami katakan, "Mohon maaf Pak, ini Bapak, anak Bapak, silakan ambil kembali. Kami menurut Bapak, dalam pandangan Bapak sudah enggak mampu mendidik anak antum. Barakallahu fiik." Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Hidayah anak antum belum tentu berada di pondok ini. Mungkin hidayah anak antum ada di rumah antum. Kami ikut mendoakan. Silakan. Kami berharap para orang tua benar-benar berta'awun dalam pendidikan. Kita sebagai pondok pesantren secara internal melakukan pembenahan-pembenahan dan kontrol-kontrol terhadap para pendidik. Namun yang sekarang berada di hadapan saya adalah para orang tua. Nah, kita menekankan kepada para musyrif, kepada para wali kelas, para pengajar di kelas-kelas, menghindar dari memukul anak. Hindarkan seoptimal mungkin. Bukan tidak boleh memukul, boleh, tapi hindarkan. Ada tahapan-tahapannya. Ketika dipraktekkan, sebagian musyrifin itu mengeluh kepada asatidzah. Sebagian pengajar di kelas-kelas mengeluh, "Ustaz, masa enggak boleh memukul?" Kita katakan, bukan enggak boleh. Hindarkan. Kalau enggak dipukul tambah nakal. Luar biasa nakalnya. Sabar. Ada beberapa tahapan ya akhi. Ada beberapa tahapan yang bisa ditempuh. Sekali kita bisa menasihatin para musyrif atau para pengajar. Berikutnya yang kedua ataukah yang ketiga, sebagian musyrif dan pengajar itu meneteskan air mata. Sudah enggak tahan. Yang membuat berat dia bukan sekedar anak-anak, kembali sebagian orang tua, wali santri. Dia mengatakan, minta maaf Ustaz, saya mau belajar, saya mau ini. Saya mundur. Wong dia itu jadi musyrif bukan cari uang kok. Dia bukan untuk digaji. Karena dia kalau cari uang bisa cari pekerjaan yang lain. Yang gak korban perasaan. Dan mengorbankan waktu belajarnya. Para musyrif itu rata-rata keumumannya adalah dari thalabah yang dewasa, yang sudah jenjang atas. Mereka datang untuk belajar, bukan untuk jadi musyrif, tetapi diminta oleh para ustaz untuk membantu pendidikan, dan mereka meluangkan waktu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contoh lain, masalah kedatangan saat atau pasca liburan. Ditentukan liburan misalkan mulai tanggal 6 hingga tanggal 20. Diharapkan tanggal 20 sudah datang berada di ma'had. Sebagian orang tua tidak bisa menghargai ini. Tapi kami melihat sebagian orang tua luar biasa seriusnya. Walaupun jaraknya jauh dari pondok kediaman dia. Bahkan sebagiannya dari luar pulau, membutuhkan biaya yang sangat besar, meninggalkan pekerjaannya, tapi dia serius. Subhanallah, keseriusan orang tua ini berpengaruh kepada anak-anak. Anak-anaknya menjadi baik. Padahal pada awal tes penerimaan, anak ini tergolong yang hampir-hampir tidak diterima. Tapi keseriusan ayah dan ibu merubah karakter anak. Serius, sampai masalah ketepatan waktu datang ke pondok pasca liburan. Serius, benar-benar. Tapi kita menyaksikan sebagian lainnya tidak serius. Yang inilah, yang itulah, belum jumpa pamannya, kemarin liburan belum sempat jumpa neneknya. Nah, kenapa enggak jumpa nenek? Kenapa enggak antum seriuskan silaturahmi sebelum rekreasi ke sana kemari? Kenapa enggak antum pentingkan sesuatu yang bernilai ibadah dan disarankan dalam syariat kita, ditekankan, pihak pondok juga menekankan. Kenapa antum lebih condong ke sana dan kemari, rekreasi ke tempat-tempat rekreasi? Kenapa? Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Keseriusan orang tua memiliki pengaruh kepada anak-anak. Kalau serius benar-benar sungguh-sungguh, pengaruhnya positif. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Maka dari itu, kami berharap kepada para orang tua, ayah maupun ibu, untuk menjadikan amalan tarbiyah ini bagian terpenting dari hidupnya. Pendidikan ini bagian terpenting dari itu. Antum perhatikan ahlul batil, baik khawarijnya dengan segala kelompok mereka ataukah syiahnya dan yang lainnya, benar-benar serius dalam kaderisasi dan pembinaan anak-anak mereka. serius mereka. Di sisi lain, para pengerusak dari kalangan Yahud, Nasara, ataukah yang lainnya, sangat serius dan sistematis dalam upayanya menghancurkan anak-anak muslimin. Dan termasuk anak-anak kita jadi korban. Lalu di mana kita? Di mana keseriusan kita? Antum lihat Khawarij itu. Anak-anak sekecil ini dikirim ke Syria, dilatih persenjataan. Ditanamkan akidah takfir. Dan mereka siap pulang untuk melakukan pembunuhan. Memerangi kaum muslimin dan negaranya. Militansi mereka terus diasah. Begitu juga hifzul Quran, hifzul mutun. Luar biasa dididik. Syiah juga demikian. Militansi anak-anak mereka dilatih sampai latihan fisik. Benar-benar latihan, anak kita hanya sibuk. Ya, fisiknya melemah, mentalnya jatuh. Hancur anak-anak kita. Apakah kita ingin anak kita nanti dibantai? Seperti dibantainya kaum muslimin di Syria oleh Syiah dan Khawarij. Ingin kita, kita yang menentukan nih sekarang dengan pertolongan Allah. Tentunya semua di bawah kehendak Allah. Tapi kita ini sekarang, langkah-langkah kita dan keseriusan kita sangat menentukan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di samping itu, ketahui bahwa hidayah dan kesolehan bukan di tangan kita. Pendidikan yang kita lakukan ini bukan ingin mengupayakan kepandaian saja. Yang lebih dari itu, mengupayakan dan menginginkan kesolehan. Mendidik anak untuk menjadi pandai dan pintar sangat mudah, gampang sekali. Tapi mendidik anak-anak untuk menjadi soleh, luar biasa beratnya. Karena komponennya banyak sekali yang sebagiannya sudah disebutkan sejak awal majlis tadi. Karena itu, karena kesolehan dan hidayah itu murni hanya Allah yang menentukannya. Banyak-banyak berdoa dalam kesempatan-kesempatan dan auqat mustajabah. Berdoa hidayah untuk anak-anak kita. Di tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir. Bainal adzan wal iqamah. Di waktu hujan, di waktu safar. Dan yang lainnya. Serius antum berdoa. Bil ilhah. Doa dengan menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah. Diulang-ulang permohonan itu. Meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian beberapa nasihat terkait terbiah dan pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang terkumpul. Kita mencoba menjawab yang bisa saya jawab.